بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كده مسيح membaca hadis tentang kisah wafatnya, meninggalnya Abu Talib. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya Am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Kalimatan atau kalimatun? Man yujib? Kalimatan atau kalimatun? Yajuz kilayhuma, boleh kedua-duanya. Ala i'rab, dengan i'rab, kalau kalimatan, apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Anta kalimatan. Kurang keras. Badal dari al-maqul. Qul la ilaha illallah, ini kan maqul, fi mahalli nasbin. Kemudian badalnya kalimatan, uhajulaka biha indallah. Taib, yang satunya kalimatun, apa ya i'rabnya? Khabar limubtada'in mahdhuf. Takdirnya qul la ilaha illallah hadhihi kalimatun uhajjulaka biha indallah. Setelah Nabi SAW berkata kepada pamannya, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Faqala lahu bi alifil itsnain, dengan alifil itsnain, karena yang berbicara dua orang. Siapa? Naam. Wa Abu Jahal. Jayid. Dua orang musyrik yang ada di sana, yaitu Abdullah ibni Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Qala, keduanya berkata, atarghabu an millat Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan ajaran Abdul Muttalib? Dakarahu al-hujjatal mal'unah. Keduanya menyebutkan hujjatul mal'unah, alasan yang dilaknat. Apa itu al-hujjatul mal'unah? Allati yahtajju biha al-musyrikuna 'ala al-mursalin. Al-hujjah al-mal'unah adalah hujjah yang dipakai oleh musyrikin untuk menentang para rasul. Yani hampir semua para rasul yang ditentang oleh kaumnya, rata-rata kaumnya memakai hujjah mal'unah. Memakai hujjah mal'unah. Apa itu hujjah mal'unah? Taklid kepada nenek moyangnya. Taklid kepada nenek moyangnya. Qauli Fir'aun li Musa, sebagaimana alasan Fir'aun kepada Musa alaihi salam. Kata Fir'aun kepada Musa, fama balul qurunil ula, bagaimana dengan qurunil ula? Ini yang terjadi sekarang antara Fir'aun dengan Musa. Taib, ketika diterangkan kebenaran oleh Musa, Fir'aun beralasan dengan umat yang terdahulu. Bagaimana orang-orang yang terdahulu? Fama balul qurunil ula. Engkau baru datang kemarin mengajarkan perkara, terus umat-umat yang terdahulu bagaimana? Itu alasannya. Demikian pula Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika, demikianlah, arsalna min qablika, ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau, fi qaryatin, di satu daerah pun, dari pemberi peringatan, kecuali berkata para mutrafuha, kecuali berkata mereka-mereka orang-orang yang sombong, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami dulu, nenek moyang kami dulu, di atas satu ummah. Ummah bimakna tariq. Ummah bermakna jalan. Sudah pernah disampaikan bahwa makna ummah bisa bermakna imam, bisa bermakna qudwah, bisa bermakna tariq. Nah, tergantung siyaqul kalam. Kalau dikatakan kana ummatan qanitan lillah, maka maknanya imam. Inna Ibrahim kana ummatan, ay imaman wa qudwatan. Tetapi kalau dikatakan di sini ala ummah, ay ala tariqin. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jalan-jalan mereka. Qauluhu fa'ada 'alaihi an-nabiyyu fa'ada. Kalimat berikutnya, maka nabi pun mengulangi kalimatnya, a'ada 'alaihi an-nabi. Ya, nabi mengulangi kalimat yang sama. Ya 'am, qul la ilaha illallah. Kalimatan atau kalimatun uhajju laka biha indallah. Nabi mengulangi. Dua orang musyrik tadi juga mengulangi. Fa'ada. Keduanya mengulangi juga. Fihi ma'rifatuhuma makna la ilaha illallah. Padanya ada pelajaran, berarti dua orang musyrik tadi paham makna la ilaha illallah. Nabi berkata la ilaha illallah, dua orang musyrik tadi paham bahwa la ilaha illallah maknanya harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan lain. Harus meninggalkan berhala-berhala nenek moyangnya. Harus meninggalkan ajaran Abu Talib. Ajaran wathaniyah. Ajaran keberhalaan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti dua orang musyrik tadi paham makna la ilaha illallah. Liannahuma arafa anna Abu Talib law qalaha latabarra'a. Karena keduanya mengetahui bahwa Abu Talib kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah latabarra'a min millati Abdul Muttalib, berarti konsekuensinya dia akan tabarra'a. Tabarra'a maknanya berlepas diri dari ajaran Abdul Muttalib. Mereka paham konsekuensinya kalau mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan ajaran Abdul Muttalib. Berbeda dengan sebagian orang hari ini. Ketika didakwahi oleh juru-juru dakwah dulu di Indonesia ini, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dikumpulkan mereka dengan gong sekaten. Tahu gong sekaten? Gong tahu gong? Dipukul tung, tung, tung. Itu cara untuk mengumpulkan manusia. Maka manusia kumpul semua. Kalau kumpul semua diajarkan, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Gongnya dibilang gong syahadataini. Gong sekaten. Gong syahadatain. Disimpan di keraton Kanoman, Cirebon. Sama di Kesepuhan. Tetapi mereka dalam keadaan masih meyakini adanya dewa dan dewi. Apa itu dewa dan dewi? Ajarannya Hindu. Yang lebih dulu masuk pada mereka. Kalau musim panen, mereka memberikan sesajen pada Dewi Sri. Kalau mau ke laut, mereka memberikan sesajen pada Nyi Loro Kidul. Kalau lo kalian sudah mengucapkan syahadat, kenapa ininya enggak ditinggal? Karena tidak paham kalimat la ilaha illallah. Paham perbedaannya? Ketika di zaman Rasulullah SAW, di zaman musyrikin jahiliyah, mereka orang Arab, mereka paham makna la ilaha illallah. Qul ya am la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Kata dua orang musyrik tadi, jangan, engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, berarti engkau akan meninggalkan ajaran leluhurmu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib? Paham kalau mengucapkan syahadatain harus meninggalkan agama nenek moyangnya. Ini agama nenek moyangnya di sini, agama Hindu dan Buddha, kemudian datang Islam, tidak mau ditinggal. Maka Islamnya Islam kejawen. La ilaha illallah disebut, tetapi sesajen terus. Itu ajaran siapa? Ajaran Hindu. Kalau kamu ke Bali, tidak ada satu gang pun, enggak ada satu jalan pun, kecuali di sana ada berhala dan ada sesajen. Pincukan-pincukan makanan. Barakallahu fikum. Itu ajaran Hindu. Harusnya kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan ajaran nenek moyangnya, meninggalkan ajaran Hindu dan Buddha, ajaran-ajaran kebodohan, ajaran jahiliyah, ajaran kesyirikan, ajaran yang mengajarkan dewa dan dewi. Tidak ada la ilaha, enggak ada ilah, artinya enggak ada dewa-dewa itu, enggak ada sesembahan-sesembahan itu, illallah, kecuali Allah satu-satunya. Maka beribadahlah kepada Allah, berkorbanlah untuk Allah, menyembelih hewan kurban untuk Allah, semuanya untuk Allah, jangan untuk Dewi Sri, jangan untuk Nyirau Kidul, jangan untuk penunggu gunung, penunggu laut, penunggu pohon, penunggu ini, penunggu itu. Barakallahu fikum. Yang membedakan adalah kebodohan dan pemahaman. Kalau paham bahasa Arab, maka yang menerimanya menerima dengan konsekuensinya, meninggalkan agama nenek moyang. Yang menolak juga menolak dengan paham, tidak, aku tidak akan meninggalkan agama nenek moyangku. Fihi ma'rifatuhuma ma'na la ilaha illallah. Liannaha arafa anna Abu Talib law qalaha. Karena keduanya tahu kalau Abu Talib mengucapkannya, la tabarra'a min millati Abdul Muttalib, niscaya dia akan meninggalkan agama Abdul Muttalib. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirk. Karena agamanya Abdul Muttalib adalah agama kesyirikan dalam uluhiyah. Wa amma rububiyyah faqad aqarru biha. Adapun dalam masalah rububiyah, mereka mengikrarkannya. Mereka berkata memang tidak ada pencipta kecuali Allah, enggak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah. Tapi dalam peribadahan, dalam penyembahan, mereka menyembah berhala-berhala tadi, katanya untuk disampaikan pada Allah. Menyembah kuburan-kuburan orang soleh agar bisa menyampaikan pada Allah. Menyembah peninggalan-peninggalan orang soleh agar orang soleh tadi mau menyampaikan pada Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Waqad qala Abdul Muttalib li Abraha. Lihatlah. Tadi dikatakan, apakah engkau benci dengan ajaran Abdul Muttalib? Apa ajaran Abdul Muttalib? Ajaran syirik. Ajaran syirik dalam uluhiyah. Adapun dalam rububiyah, Abdul Muttalib percaya. Buktinya lihat, ketika datang Abraha, Abraha al-Ashram Ibn Sabbah Aba Yaksum. Orang ini dijuluki Al-Ashram karena wajahnya ada cacat bekas sayatan pedang. Itu dijuluki dengan Al-Ashram. Pemimpin pasukan bergajah yang datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi ketika dipanggil tokoh Mekah, siapa pimpinan kalian? Siapa tokoh kalian? Abdul Muttalib, panggil ke sini. Setelah dipanggil, bagaimana pendapatmu? Aku akan menghancurkan Ka'bah. Kata Abu Talib, sebentar. Saya kehilangan unta 20 ekor. Mana unta saya? Abrahiran. Kamu, bukankah kamu pemimpin Arab? Bukankah kamu pemimpin Quraisy? Bukankah kamu tokoh mereka? Nah, kalau begitu, aku berbicara perkara besar. Kami akan menghancurkan Ka'bah. Engkau malah bicara unta? Iya. Karena ana rabbul ibil. Wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minnak. Karena aku memang Rabbul Ibil. Aku ini pemelihara unta. Aku ini gembala unta. Adapun Ka'bah, ada pemeliharanya sendiri. Ada yang menjaganya sendiri. Ada Rabbnya, Rabbul Ka'bah. Yang akan menjaga darimu. Masya Allah. Akidah bukan itu. Akidah. Rububiyah. Percaya kalau Allah lah pemilik alam semesta yang menakdirkan segala sesuatu. Maka silakan kalau mau menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu ada Rabbnya sendiri. Sedangkan aku hanya pemelihara kambing. Aku hanya gembala unta. Tetapi ternyata tidak diterima oleh Allah SWT. Dan tidak dianggap sebagai tauhid. Mengapa? Kurang. Mengapa engkau ketika beribadah kepada berhala? Mengapa engkau ketika beribadah kepada Latta, Uzza dan Manat? Itu masalahnya. Wa hadhihi al-maqala minhumma 'inda qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam li 'ammihi qul la ilaha illallah. Dan ucapan dua orang musyrik tadi yang ada di sisi Abdul Muttalib ketika Nabi mengatakan kepadanya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, itu adalah istikbaran anil amal bimadluliha. Ucapan dua orang musyrik adalah penentangan dengan kesombongan terhadap pengamalan la ilaha illallah. Kama qala Allah taala anhuma, sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keduanya, wa an amthalihima, dan tentang orang-orang sejenis dengan keduanya dari kalangan musyrikin. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an ucapan mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna natariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka itu, kata Allah, kanu dulu, idza qila lahum la ilaha illallah, kalau dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka sombong, menentang dengan sombong. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udhu billahi minal kibr wal kufur wal dalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesombongan dan kesesatan serta kekafiran. Karena sombong merupakan penghalang dari penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Sombong adalah salah satu dari sebab ditentangnya, ditolaknya kebenaran. Farada alaihim biqaulih, maka Allah bantah mereka dengan ucapannya, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan dia datang dengan kebenaran. Ini nabi tersebut datang dengan kebenaran. Wasaddaqal mursalin, dan datang membenarkan para rasul. Fa فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على النفع عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. Bahkan jelaslah bahwa kesombongan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah karena di dalam kalimat tersebut menunjukkan penafian dan penentangan terhadap peribadatan kepada berhala-berhala mereka yang mereka sembah, kanu ya'budunaha min dunillah, yang mereka sembah selain Allah. Fa inna dalalata hadhil kalimah, karena sesungguhnya penunjukan kalimat ini atas penafian tersebut, dalalatu tadammun, itu adalah dalil yang terkandung di dalamnya. Wala dalalatuha alaihi wa alal ikhlasi dalalatu mutabaqah, sedangkan pendalilan atasnya untuk memurnikan ibadah kepada Allah itu dalalah mutabaqah. Barakallahu fiikum. Berarti ada dalalah ada dua. Dalalah tadammun wa dalalah al-mutabaqah, dalalah mutabaqah yang langsung, dalalah tadammun yang terkandung. Ini yang terkandung, ini yang langsung. Kalau yang langsung biasa ditulis dalam bahasa Indonesia dengan teks. Teksnya langsung menunjukkan itu, berarti itu dalalatu mutabaqah. Kalau teksnya tidak menunjukkan itu, tapi ada isyarat ke sana, namanya konteks. Diistilahkan oleh mereka dengan kurang R. Tekstual dan kontekstual. Contoh, bahwa la ilaha illallah langsung menunjukkan keikhlasan. Apa maknanya? La ilaha illallah secara teksnya tidak ada ilah kecuali Allah, atau tidak ada ma'bud kecuali Allah. Berarti makna yang terlihat langsung di teksnya, tidak beribadah kecuali pada Allah. Berarti ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Laisa kadzalik. Langsung zahirnya menunjukkan harus beribadah hanya kepada Allah, karena tidak ada yang diibadahi, enggak ada yang berhak diibadahi, enggak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah. Berarti teksnya langsung menunjukkan keikhlasan. Baik, sekarang apakah ayat ini atau kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan harus meninggalkan agama nenek moyang? Enggak, teksnya enggak nunjukin. Tinggalkanlah agama nenek moyangmu, enggak ada. Apakah terkandung di dalamnya kalimat hendaklah engkau tinggalkan agamamu yang terdahulu, agama kesyirikan, agama Buddha dan Hindu? Tidak ada. Tetapi kalau engkau mengikhlaskan ibadah untuk Allah, otomatis terkandung di dalamnya untuk jangan beribadah pada yang lain, jangan menyembah berhala, jangan menyembah tuhan-tuhan lain semuanya. Ini dalalatun tadammun, konsekuensi. Konsekuensi mengikhlaskan ibadah untuk Allah berarti harus meninggalkan semua agama lain. Itu makna ucapan beliau bahwa fa inna dalalata hadhil kalimah, penunjukan kalimat ini atas penafian adalah dalalatu tadammun, pendalilan yang sifatnya kontekstual atau terkandung di dalamnya makna itu. Sedangkan pendalilan keikhlasan itu langsung mutabaqah. Yang pakai istilah lebih mudah lagi, kan ini walaupun disebut oleh orang Indonesia kontekstual dan tekstual, tetapi itu serapan dari bahasa asing, serapan dari bahasa Inggris. Adapun bahasa Indonesia yang baik dan benar biasa menyebutkan tersirat, tersurat, yang tersurat adalah yang tertulis lengkap. La ilaha illallah, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Maknanya beribadah kepada Allah saja. Ya, itu yang tersurat. Yang tersurat. Tetapi di dalam makna kalimat ini tersirat makna lain. Apa tersirat makna lain? Tersirat makna lain yaitu untuk meninggalkan semua ajaran yang lain, semua ibadah yang lain, semua sesembahan yang lain. Taib, yang ini barakallahu fikum adalah tadammun, yang ini mutabaqah, yang tersurat mutabaqah, tadammun tersirat. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas.